Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Hanya kepada-Mu taat dan setia, kepada-Mu Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia, kepada-Mu kepada-Mu Tuhan. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada, taat dan setia kepada-Mu.